Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan membaca matan Al-Ajurumiyah fin Nahwi, kitab Al-Ajurumiyah merupakan kitab dari kitab-kitab dasar bagi seorang yang ingin mempelajari ilmu nahu khususnya. Dan ini merupakan kitab yang sudah sangat terkenal di kalangan para thalabatul ilmi. Bahkan di berbagai pondok-pondok pesantren diajarkan. Bahkan para ulama sendiri memiliki perhatian yang sangat banyak. Di antaranya mereka membuat syarah terhadap kitab Al-Ajurumiyah. Juga banyak yang membuat dalam bentuk bait-bait syair, ya, seperti manzumat. Karena begitu banyaknya yang dicapai dalam kitab Al-Ajurumiyah, sehingga sangat layak sekali bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari kitab yang sangat sudah terkenal di kalangan para thalabatul ilmi. Semuanya sudah megang modul ya, supaya kita bisa mengikuti pelajaran. Baik, langsung saja kita mulai. Kitab Al-Ajurumiyah bisa dibuka di halaman pertama. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab rahimahullah, pengarangnya adalah Al-Imam Ibnu Ajurrum, ya, itu sebuah lakop ya. Namanya adalah Muhammad Ibnu Muhammad Ibn Daud Abu Abdillah As-Sinhaji. Sebagian membacanya As-Sunhaji, juga sebagian membacanya As-Sunhaji. Ya. Al-Fasi, An-Nahwi Al-Faqih Al-Muqri, Al-Maliki Al-Ustaz Al-Syahir Bibni Ajurrum. Ya, jadi nama beliau adalah Muhammad Ibnu Muhammad. Nama ayahnya juga Muhammad Ibn Daud. Kunyahnya Abu Abdillah As-Sinhaji Al-Fasi. Al-Fasi merupakan satu daerah di negara Maghrib. Kalau sekarang itu jadinya Maroko ya. Satu daerah yang terletak di negara Al-Maghrib. Dan dia terkenal dengan julukan Ibnu Ajurrum. Dan diberi gelar oleh orang-orang pada masa hidupnya dengan Al-Ustadz. Ya. Al-Ustadz. Dan Al-Ustadz itu kalau kita lihat bukan asal dari bahasa Arab. Antum pernah mendengar Al-Ustadz? Itu sebenarnya bukan dari bahasa Arab, itu adalah dari bahasa Persia, ya. Sehingga dijadikan bahasa Arab. Jadi dia bahasa yang diarabkan. Al-Ustadz artinya guru. Ini sedikit perkenalan tentang pengarang buku yang akan kita baca. Kemudian dilanjutkan, saya masih melanjutkan profil pengarang buku. Wa'ajurrum, disebutkan oleh salah seorang ulama, adalah kalimatun barbariyatun, sebuah kata dari bahasa barbar, ajurrum, bahasa barbar, yang artinya adalah al-faqir as-sufi. Wahiyya laqabun tashrif, laqabu tashrif. Dan ajurrum itu dalam bahasa barbar merupakan sebuah laqab yang memiliki makna kemuliaan. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti as-sayyid, tuan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian beliau dilahirkan pada tahun Wulida Ibnu Ajurrum Bifas Am Isnataini Wasaba'in Wasittimi'ah. Beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijrah. Ya, bertepatan pada tahun 1273 Masehi. Dan beliau rahimahullah wafat pada tahun 723 Hijriah. Dan banyak orang mensifatkannya dengan al-imamah, ya, dalam masalah ilmu nahu. Jadi beliau sangat banyak memiliki wawasan yang luas dalam sastra Arab, dalam ilmu nahu khususnya. Kemudian disebutkan lagi, wa kana ala qadrin kabir minas salah, yashhadu bidzalika umum naf'il mubtadi'in bi muqaddimatihi. Dan beliau juga terkenal dengan kebaikannya, kebaikan hati dan tingkah lakunya, sehingga banyak orang yang membaca buku-buku beliau rahimahullah. Bahkan Ibnu al-Hajj berkata, yadulluka ala salahihi annallaha ja'ala al-iqbala ala kitabihi. Suatu hal yang menunjukkan kepadamu bahwasannya Ibnu Ajurum ini benar-benar baik, orang yang baik, adalah annallaha ja'ala al-iqbal. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati manusia menerima kitab yang dia karang ini. Fasara ghalibun nas awwala ma yaqra'u ba'dal Qur'anil Azim. Maka banyak sekali manusia yang membaca setelah Al-Qur'anul Karim kitab beliau ini, Al-Muqaddimah. Fayahsulu lahu an-naf'u fi aqrabi muddah. Ya, sehingga banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh banyak orang dalam hal belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahu. Ya. Kemudian juga banyak orang yang mensifatkannya dengan al-barakah. Ya. Dan dia tidak menamakan bukunya yang kita baca ini dengan sebuah judul, sehingga banyak orang mengungkapkan judul kitab ini dengan ucapan-ucapan mereka, Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ya. Jadi enggak ada judulnya. Sehingga orang ketika menyebutkan kitab yang akan kita baca, menyebutkan dengan pengarang aslinya, kitab Al-Ajurumiyah. Itu adalah asal dari dia lahir, dari Muhammad Ibnu Muhammad As-Sanhaji rahimahullah. Ya, ini sedikit ringkasan siapa pengarang buku yang kita baca. Dan juga dikatakan dia mengikuti mazhabnya orang-orang Kufah dalam bahasa Arab, khususnya dalam nahu. Jadi kalau kita melihat, sebenarnya bahasa Arab juga memiliki mazhab, sama seperti permasalahan fikih. Kan kalau fikih, mazhab yang mu'tabar ada 4, ya kan? Syafi'i, Hambali, Maliki, sama Hanafi. Dalam bahasa Arab juga ada 2 mazhab besar, 2 madrasah. Yang pertama Al-Kufah, yang kedua Al-Basrah. Nah, pengarang buku ini, Sepertinya kata, kalau kata para ulama yang menjelaskan kitab beliau, beliau condong kepada madhabnya orang-orang Kufah. Tahu dari mana? Tahu dari banyak istilah-istilah yang beliau istilahkan dalam kitabnya, seperti al-khafdu. Al-khafdu itu adalah ciri-ciri madhab Kufah. Ketika dia mengungkapkan al-jarru dengan al-khafdu, maka di antara ciri-ciri orang yang bermadhab dalam bahasa Arabnya ke Kufah, ketika dia mengungkapkan al-jarru dengan al-khafdu. Ya. Jadi para ulama menyimpulkan Ibnu Ajurrum ini memiliki kecondongan terhadap madhab Kufah. Ya. Baik. Cukuplah ya, sedikit mukaddimah. Dan beliau memiliki banyak syaikh, di antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibnu Yusuf, kemudian Al-Imam Muhammad Ibnu Al-Qassab Abu Abdillah, dan murid-muridnya juga, termasuk dua di antara muridnya adalah anaknya. Yang pertama namanya Abdullah Ibnu Muhammad, yang kedua adalah Muhammad Ibnu Muhammad Abul Makarim Al-Mad'u bi Mandil. Ini dua di antara muridnya adalah anaknya. Rahimahumullahu ajma'in. Ya. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang ilmu bahasa Arab Nahu. Ya. Karena ilmu bahasa Arab banyak sekali cabang-cabangnya. Mungkin bagi pemula, saya mau belajar bahasa Arab, dari mana saya akan mulai? Ya. Bahasa Arab ada banyak memiliki cabang, di antaranya cabang ilmu nahu yang akan kita pelajari pada 4 hari ke depan. Yang kedua, di antaranya ilmu sorof. Yang ketiga, ada namanya ilmu arud. Ya, ilmu arud. Kemudian ada lagi yang namanya ilmu balaghah. Ya. Yang inti bagi kita kaum muslimin yang ingin mempelajari bahasa Arab, bisalah kita cukupkan dengan 2 cabang dari cabang-cabang yang ada. Ya, ilmu nahu dan ilmu sorof. Insya Allah itu sudah lumayan cukup. Ya. Dan ilmu nahu dan ilmu sorof ini, ketika di awal-awal Islam, belum ada ilmu nahu, belum ada yang namanya ilmu sorof. Ilmu nahu itu muncul pada zaman tabi'in. Ya, disebutkan dalam banyak riwayat, meskipun keabsahannya masih diragukan, tapi ini yang paling terkenal di kalangan para ulama nahu. Orang yang pertama sekali menetapkan ilmu nahu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, salah seorang tabi'in, dan dia murid dari murid-muridnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abul Aswad Ad-Du'ali, dialah yang meletakkan pertama sekali ilmu nahu dalam Islam melalui perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu, ya, anak Abul Aswad Ad-Du'ali berbicara kepada ayahnya. Dia melihat ke langit. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Ma ajmalus sama, ma ajmalus sama'i." Si anak menginginkan takjub dari ucapannya tersebut. "Ma ajmalus sama'i." Dan ini salah. Harusnya kalau ta'ajub bukan ma'ajmalu, tapi ma'ajmalas sama'a. Maka ketika itulah Abul Aswad Ad-Du'ali mendengar anaknya mengucapkan kalimat yang salah. Dan artinya sangat jauh ya. Kalau ma'ajmalus sama'i artinya apa yang paling indah yang ada di langit. Ma'ajmalus sama'i. Sedangkan yang dia inginkan adalah ungkapan ta'ajub. Takjub dia. Alangkah indahnya langit ini. Ya, ma ajmal sama. Gitu. Jadi ketika itu Abul Aswad Ad-Du'ali menyusun beberapa poin-poin tentang nahu, dan begitu setelahnya sampai pada zaman kita terbentuklah sebuah ilmu khusus dalam bahasa Arab, yaitu ilmu nahu. Ya, karena pada zaman dahulu, bahkan di awal-awal Islam, ya, Al-Quranul Karim tidak ditulis dengan harokat maupun dengan titik. Ya, jadi bagaimana kita menentukan huruf sa dan huruf ta dan huruf ba, huruf do dan huruf so, huruf to dan huruf zo? Pada zaman itu para sahabat bisa membaca tanpa ada titik dan harokat. Ya. Dan pada saat ini juga mungkin ada beberapa yang bisa. Nanti di akhir mungkin bisa kita bawakan sedikit, ya mungkin beberapa kata bahasa Arab tidak ada harokatnya dan tidak ada titiknya. Mungkin nanti bisa kita tes apakah kita sudah bisa membaca sebagaimana para sahabat membaca Al-Quranul Karim. Nah mereka bisa, kenapa bisa? Karena memang bahasa Arab itu sudah fitrahnya mereka. Ya. Lalu kenapa dibuat ilmu nahu? Karena banyaknya orang-orang dari non Arab, orang-orang ajam masuk ke dalam Islam. Ya, kaum muslimin menaklukkan berbagai banyak negeri sehingga banyak orang-orang yang non Arab masuk Islam, tercampurlah bahasa Arab dengan bahasa-bahasa ajam. Ya, hingga sampai detik ini bahasa Arab itu masih bertambah dengan banyak kosakata yang sesuai pada zaman kita. Oleh sebab itu dibuatlah ilmu nahu agar manusia terjaga dari kesalahan-kesalahan ucap, ya, kesalahan-kesalahan berbicara. Dan fatal ya kalau seseorang salah dalam berbicara, terlebih dalam bahasa Arab, apalagi ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya, ini sedikit tentang pembahasan ilmu nahu. Dan ilmu nahu perlu diketahui, pembahasan ilmu nahu itu pembahasan seputar perubahan harokat akhir. Jadi kalau kita bisa melihat atau membaca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat harokat akhirnya, bismi. Lafzul jalalah Allahi, bismillahi, arrahmani, arrahimi. Nah, setiap harokat akhir itu adalah fokus ilmu nahu. Perubahan harokat dari dhamma ke fathah atau menjadi kasroh, ini fokus pembahasan ilmu nahu. Baik. Ya, seperti itu mukaddimah ilmu nahu. Ya, kita langsung masuk ke kitab ya, ke modul yang sudah dipegang oleh bapak-bapak dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah. Tadi siapa nama pengarangnya? Muhammad ibnu Muhammad. Ya. Kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Ya. Beliau berkata, anwa'ul kalam. Ya. Jenis-jenis kalam. Jenis-jenis kalam. Apa itu kalam? Kita bisa lihat. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wat'i. Kalam, al-kalam adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i. Ya, ini simpel ya dan singkat dan bisa kita hafal. Al-kalam huwa al-lafzu, sebuah lafaz. Al-murakkabu, yang tersusun. Al-mufidu, yang berguna. Bilwat'i, dengan ketentuan. Ya. Akan kita terangkan masing-masing dari empat kata di atas. Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bilwat'i. Al-kalam ya, adalah lafaz yang tersusun, yang bermanfaat dengan ketentuan. Itu terjemahan kita ya. Ya. Dan disebutkan dari banyak buku-buku syarah Di antaranya At-Tuhfatus Saniyah, bisa antum buka yang bawa At-Tuhfatus Saniyah. Disebutkan di buku Ammal Kalamul Lughawi fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Ya. Kalam, definisi kalam sendiri menurut ilmu bahasa, menurut ahli bahasa, adalah sebuah ungkapan yang terjadi dengan sebabnya sebuah faedah. Ya. Ini definisi kalam menurut ahli bahasa. Sama saja apakah bentuknya itu adalah lafaz atau tidak, seperti tulisan. Nah, jadi kalau orang ahli bahasa, tulisan itu dinamakan kalam. Atau isyarat, seperti misalnya saya bertanya kepada salah seorang, apakah kamu lapar? Kemudian yang saya tanyakan tersebut, dia menganggukkan kepalanya, menggerakkan kepalanya naik turun. Nah, itu menurut ilmu, menurut ahli bahasa, sudah dikatakan kalam. Meskipun tidak dengan tulisan, dengan isyarat, meskipun tidak dengan ucapan, dengan tulisan atau dengan isyarat, sudah dalam kategori kalam. Ini yang pertama, definisi kalam menurut ahli bahasa. Ya. Wa ammal kalamun nahwi, adapun definisi kalam, al-kalam menurut ilmu nahu, menurut ulama nahu, ya, maka harus tersusun dan terkumpul darinya empat hal. Dinamakan kalam itu harus bentuknya tersusun dari empat hal. Yang pertama, ayyakuna lafzon, harus berbentuk lafaz. Yang pertama, wa ayyakuna murakkaban, harus berbentuk susunan. Jadi tidak boleh terdiri dari satu kata, tapi harus tersusun dari lebih satu kata, minimal dua kata. Yang ketiga, ayyakuna mufidan, harus bermanfaat. Bermanfaat, ya. Maksudnya bermanfaat gimana? Maksudnya orang yang berbicara dan orang yang mendengar orang yang berbicara tersebut memahami apa yang diucapkan. Ya. Jadi misalnya saya bilang dalam bahasa Indonesia, jika Muhammad pergi, apakah saya paham dengan ucapan saya? Pasti tidak. Begitu juga yang mendengar, apakah antum paham jika saya berkata jika Muhammad pergi? Tidak. Dia enggak mufid, tidak memberikan faedah bagi pendengarnya, juga bagi pembicara enggak paham. Dia sendiri enggak paham apa yang dia bicarakan karena bukan mufid. Meskipun tersusun dari tiga kata, jika Muhammad datang, idza jaa Muhammadun, tiga kata, dia murakkab lebih dari satu kata, tetapi tidak mufid, maka tidak dikatakan al-kalam. Ini yang ketiga, al-lafzu al-murakkabu al-mufidu, ya, bil wat'i, dengan ketentuan. Dengan ketentuan, ketentuan siapa? Ketentuan bahasa Arab itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita berbicara menggunakan bahasa Arab dengan bahasa selain Arab, maka para ulama nahu tidak mengatakan itu bagian dari kalam. Ya. Misalnya kita berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selainnya, itu tidak dinamakan kalam. Jadi ini makna al-kalam menurut ilmu nahu. Al-lafzu, sebuah lafaz. Sebuah lafaz yang tersusun dari 27 atau 28 huruf hijaiyah yang ada. Jadi lafaz itu harus tersusun dari 27 huruf hijaiyah yang ada. A, ba, ta, sa, sampai ya. Ya. Ini lafaz. Al-murakkab, tersusun, dia lebih dari satu kata. Kalau kita bilang, kalau kita mengucapkan mas muka, langsung antum jawab Muhammad, apakah Muhammad satu kata atau apakah dia merupakan kalam? Dia satu kata, Muhammad. Mas muka, langsung dijawab Muhammad. Muhammad ini kalam. Loh kan dia satu kata. Harusnya kan lebih dari satu kata. Kenapa kok Muhammad di situ dikatakan kalam? Ya, dia dikatakan kalam karena ada yang dihapus dan orang-orang sudah memahami jika itu dihapus. Jadi kalau kita lengkapkan menjadi ismi Muhammadun. Dan ismi Muhammadun sudah terdiri dari tiga kata. Ismu, yang pertama ismu, kemudian yang kedua ya mutakalim, domir yang tersambung pada ya-nya, pada huruf isim, pada kata isim. Yang ketiga Muhammad. Jadi mas muka, jawabannya Muhammad. Muhammad sudah dikategorikan ke al-kalam. Meskipun secara zahir dia hanya satu kata. Karena sudah dipahami bahwasanya ada yang dihapus di situ. Ismi Muhammadun. Ini maksudnya murakkab. Dia harus lebih dari satu kata. Ya. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu, yang memberikan makna, yang memberikan faedah bagi pendengarnya. Meskipun dia terdiri dari lima kata sekaligus, tetapi tidak memberikan makna yang bermanfaat bagi pembicara maupun pendengarnya, maka ini tidak dinamakan al-kalam menurut ilmu nahu. Sebagaimana yang tadi kita contohkan, idza jaa talibun minal madrasati, idza jaa talibun minal madrasati, lima kata. Dia lafaz, dia juga murakkab. Apakah dia mufid? Apakah dia memberi sebuah faedah bagi pendengarnya? Tidak ya. Jika seorang murid datang dari sekolah, kita masih menunggu apa setelah itu, ya, maka ini bukan mufid. Tapi jika antum mengatakan mas muka Muhammad, ini mufid. Pendengar sudah memahami apa yang dia ucapkan. Kemudian bil wad'i, dengan ketentuan bahasa Arab itu sendiri. Ya. Jadi bahasa Arab memiliki ketentuan. Ya. Di antara ketentuan-ketentuannya adalah mempelajari ilmu nahu. Oleh sebab itu, bahasa Arab, ya, jika dicampur-campur dengan bahasa selain Arab, ya, misalnya ana siswa min Indonesia, ana saya dicampur dengan siswa, siswa bukan bahasa Arab, ya, ini dikatakan bukanlah al-kalam karena siswa bukan bahasa Arab. Tapi harus komplit, al-kalam itu harus empat hal yang tersusun dari makna al-kalam. Yang pertama, dia harus berupa lafaz, susunan dari huruf-huruf hijaiyah, ya kan? Dan dia harus tersusun dari satu dua kata lebih. Kemudian harus mufid, memberi makna, memberi faedah bagi pendengarnya, dan memiliki ketentuan bil wad'i. Ya. Kemudian jelas di sini Pak ya makna al-kalam. Baik. Al-kalamu huwa, ini kita pelan-pelan sambil kita hafalin Pak karena ini matan yang singkat dan tipis ya. Ini tebal karena bikin modul kita supaya buat coret-coret. Aslinya tipis. Jadi kita bisa menghafalnya. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Pelan-pelan kita hafalin. Kan bagus ya, 4 hari kelar. Kelar juga kita menghafal matan al-ajrumiyah. Ada kenang-kenangannya. Dapat modul juga antum bisa menghafal matan yang ada. Baik. Wa aqsamuhu salasatun. Wa aqsamuhu salasatun. Dan pembagian kalam ada 3. Yang pertama ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfun ja'a lima'nan. Iya. Pembagiannya ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Harfun ja'a lima'nan. Jadi ja'a lima'nan hanya untuk huruf ya. Pembagiannya ada 3. Yang pertama fi'il. Yang pertama isim. Ya. Al-ismu atau ismun. Apa itu ismun? Ya. disebutkan dalam banyak kitab, definisi isim adalah kalimatun dallat ala maknan walam taqtarin atau walam tuqtaron bizaman. Isim adalah sebuah kata, kalimatun dallat ala maknan, yang menunjukkan kepada arti. Walam tuqtaron bizaman, dan dia tidak terikat dengan waktu. Ya. Ini isim. Kalimatun dallat ala maknan walam tuqtaron bizaman. Misal, sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah arti, dan kata tersebut tidak ada kaitannya dengan waktu. Misalnya, kitabun. Apa arti kitabun? Buku. Kitab. Adakah kitab terikat dengan waktu? Tidak. Kolamun, pena. Baitun, rumah. Muhammadun, Khadijatu, Zainabu, dan sebagainya. Ini makna dari isim. Dan dia satu dari tiga bagian al-kalam. Ingat ya, isim itu sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah arti, dan dia tidak terikat dengan waktu. Kalimatun dallat ala maknan walam tuqtaron bizaman. Kemudian fi'il, fi'lun, bagian kedua. Bagian kedua fi'lun. Definisi fi'il adalah kalimatun dallat ala maknan waqturinat bizaman. Nah, ini kebalikan dari isim. Kalau isim walam tuqtaron bizaman, kalau fi'il kalimatun dallat ala maknan, sama seperti isim. Bedanya di sini waqturinat bizaman, sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah arti, dan kata tersebut terkait dengan waktu. Ya, ini fi'il. Kalau dalam bahasa kita kata kerja, Pak, fi'il itu. Dan fi'il terbagi tiga ya dalam bahasa Arab. Ada yang namanya al-fi'lul madi. Ini fi'il yang menunjukkan kejadian perbuatannya pada masa yang sudah lewat, pada masa lalu. Al-fi'lul madi. Fi'il kedua, al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kejadian perbuatan atau amalannya pada masa yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Jadi dua, bisa sedang berlangsung atau bisa akan berlangsung. Fi'il mudhari. Fi'il yang ketiga, fi'lul amr. Fi'lul amr. Dan fi'il amr ini adalah fi'il perintah. Dia meminta agar terjadi perkara, perbuatan tersebut, dan pasti terjadinya pada zaman yang akan datang, pada waktu yang akan datang. Ya. Jadi ini fi'il, bagian kedua dari al-kalam. Ismun wa fi'lun. Ismun definisinya apa tadi? Kalimatun dallat ala maknan walam tuqtaron bizaman. Kalimatun dallat ala maknan walam tuqtaron bizaman. Sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah arti, dan tidak ada kaitannya dengan waktu, dan tidak terikat dengan waktu. Sedangkan fi'il sama, cuma bedanya waktu rinat bizaman. Fi'il terbagi tiga. Fi'il madi menunjukkan perbuatannya pada masa lalu, menunjukkan amalan yang terjadi, yang sudah terjadi. Fi'il mudhari menunjukkan perbuatan atau amalan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Baik, yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr menunjukkan perintah, meminta sebuah pekerjaan, dan itu terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ismun fi'lun, yang ketiga adalah harfun. Harfun. Harfun dalam bahasa Arab, harfun itu terbagi dua ya. Dan disebutkan oleh para banyak ulama dalam berbagai kitabnya. Ada yang namanya hurufun mabaniyun atau harfun mabani atau harf huruf hijai, huruf hijaiyah dari a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sampai ya, hamzah. Ini yang pertama, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Atau yang jenis kedua dari pembagian huruf. Ya, dan ini yang dimaksud dari pengarang buku kita. Harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang memiliki arti. Ya, huruf yang memiliki arti. Huruf yang memiliki arti. Seperti apa huruf yang memiliki arti? Seperti misalnya huruf ba. Apa arti ba? Al-ba'u, apa artinya? Dengan, ya. Bismi, dengan. Dengan nama Allah. Ya. Atau huruf yang lain, misalnya waw. Zaidun wa Muhammadun. Zaid dan Muhammad. Waw, huruf waw memiliki arti. Ya. Ini namanya harfun ja'a li ma'nan, huruf yang memiliki arti. Dan bisa berbentuk satu huruf sebagaimana yang sudah kita contohkan. Ba, al-waw, al-fa, huruf fa atau huruf kaf. Huruf apa lagi? Huruf lam. Dan sebagainya. Huruf yang memiliki arti dan huruf tersebut hanya terdiri dari satu huruf. Atau huruf juga yang memiliki arti dan dia terdiri dari dua huruf. Seperti misalnya min. Apa arti min? Dari. Atau an, apa artinya? Dari juga. Nah, meskipun dia terdiri dari dua huruf, belum dimasukkan ke dalam kategori isim dia. Dia masih di dalam kategori huruf. Ya. Huruf yang memiliki arti. Ya. Atau huruf yang memiliki arti terdiri dari tiga huruf. Ya. Misalnya apa? Ala. Ya. Ila. Summa dan lain-lain. Ya, ini maksud dari ucapan harfun ja'a li ma'nan, huruf yang memiliki arti. Jadi bukan huruf sembarangan, bukan huruf hijaiyah bagian pertama yang tadi kita sebutkan. Karena huruf terbagi dua ya. Harfun hijai atau harfun mabani sama yang kedua harfun ma'ani, huruf yang memiliki makna. Jelas ya. Jadi ini tiga bagian dari al-kalam. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Dan setiap orang yang berbahasa dengan bahasa Arab tidak terlepas dari tiga ini. Dia pasti berbicara dengan isim atau dengan fi'il atau dengan huruf. Enggak mungkin dia berbicara dengan isim aja. Atau dengan fi'il saja atau dengan huruf saja. Enggak mungkin. Dan hanya tiga ini komposisi bahasa Arab. Isim, fi'il, harfun. Ya. Bahkan orang kalau menggigau pakai bahasa Arab juga terkadang gigaunya pasti dengan tiga dari ini. Isim, fi'il, huruf. Ya. Baik. Jelas ya? Pembagian al-kalam tiga. Kemudian kita masuk ke rincian dari masing-masing pembagian tersebut. Disebutkan oleh musannif rahimahullah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaihi. Ya. Kayaknya nanti boleh nanti antum baca, ya, nanti ana minta satu dari antum baca biar melatih lisan juga, kemudian nanti ana yang jelasin gitu ya. Jadi enggak apa-apa, ini enggak alat gundul kok, jadi aman ya, ada harokatnya, jadi antum bisa baca. Ya, lihat ke buku. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Kita masuk ke tanda atau ciri-ciri bagaimana kita bisa menentukan sebuah kata itu adalah isim. Ya. Fal ismu, maka isim yu'rafu bisa diketahui dengan empat hal. Yang pertama bil khafdi. Nah, inilah al khafd merupakan istilah yang sering digunakan oleh ulama-ulama Kufah yang bermadhab Kufiyin, ya, orang-orang Kufah, mereka mengungkapkan jar dengan al-khafat. Ya. Ciri yang pertama pada isim, dia bisa dikhafat. Apa itu khafat? Khafat itu adalah ungkapan lain dari jar. Apa itu jar? Jar adalah gampangnya, jar itu adalah kasroh. Ya. Jadi isim itu bisa dikasroh, bisa dijarkan, bisa dikhafatkan. Nah, kalau kita enggak usah kufah basroh ya, kita kufah basroh saja. Jadi mazhab kita mazhab kufah dan basroh. Mana yang paling baik itu yang kita pegang. Gitu ya. Ini yang pertama, isim itu bisa diketahui dengan dia bisa diberi harokat kasroh. Ya, misalnya, ketika kita membaca sebuah ayat, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Lillahi lafzul jalalah. Ya. Lillahi lafzul jalalah. Isim lafzul jalalah lillahi tersebut, apa harokat akhirnya? Salah saya, jangan, tadi harusnya jangan saya sebutkan isim ya, karena itu jadi jawabannya. Harusnya lafzul jalalah tersebut apa harokat akhirnya? Kasroh, berarti dia itu adalah isim. Contoh lain, kita bikin Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, dua dari nama-nama Allah, ya. Disebutkan Ar-Rahmani Ar-Rahimi, apa harakat akhir pada kedua kata tersebut? Kasroh ya, khafat, bisa dikasroh, berarti itu menunjukkan dua kata tersebut adalah isim. Ya. Contoh lain misalnya, zahaba Muhammadun ilal baiti. Di antara empat, zahaba Muhammadun ila sama al baiti, mana yang dikasroh? Al baiti. Berarti secara langsung kita bisa menyimpulkan al baiti itu adalah isim karena bisa dikasroh, gitu gampangnya. Jelas ya. Jadi kalau antum baca Al-Qur'an atau antum membaca sebuah hadis ada yang diharokati kasroh, kemungkinan besar itu adalah isim. Ini ciri yang pertama pada isim. Ciri yang kedua, ya, wat tanwin, dia bisa ditanwin. Sebuah isim atau diantara ciri-ciri isim, dia bisa diberi tanwin. Misalnya, ya. Atau apa itu tanwin sebelumnya? Apa itu tanwin? Tanwin adalah sebuah ungkapan nun ketika diucapkan, ya, dan ketika ditulis dia memiliki harokat ganda dua. Itu. Tanwin itu adalah sebuah ungkapan nun ketika dilafadzkan. Ketika ditulis harokatnya dua. Ya, misalnya Muhammadun. Nah kan, kalau kita dengar Lafadznya ada huruf nunnya kan, Muhammadun. Tapi sebenarnya itu bukan huruf nun, itu adalah dhammah yang dua dari sisi tulisannya. Nah ini maksud dari tanwin. Jadi diantara ciri-ciri isim, dia bisa ditanwin. Jadi ketika antum mendapatkan dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam kitab-kitab lain ada isim, ada sebuah kata yang bertanwin, maka pastikanlah itu adalah isim. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ini adalah isim. Ini ciri kedua di antara empat ciri ciri isim. Ciri isim yang ketiga disebutkan wadukhulil alifi wal lam, bisa dimasuki alif lam. Bisa dimasuki alif lam. Misalnya zahabal waladu ilal madrasati. Zahabal waladu. Al waladu. Zahabal waladu ilal madrasati. Zahaba al waladu ila al madrasati. Ada dua kata yang beralif lam. Yang pertama al-waladu, yang kedua al-madrasati. Berarti dua kata ini adalah isim. Kenapa? Karena al-waladu dia kemasukan alif lam, bisa diberi alif lam di depannya. Sedangkan al-madrasati dua ciri isim di situ. Yang pertama dia berkasroh, ya kan? Yang kedua ada alif lam di depannya. Ya. Makanya dua kata tersebut adalah isim. Karena ada ciri-ciri isim yang melekat padanya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Wa hurufil khafat. Di antara ciri isim adalah dia bisa dimasuki oleh huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Hurufil khafat itu adalah huruf jar. Sekarang kita masuk pada ciri keempat, yaitu huruful khafat. Hurufil khafat. Isim di antara ciri-cirinya dia bisa dimasuki oleh huruf khafat. Huruf khafat itu apa? Huruf jar. Tadi sudah kita bahas, khafat itu bentuk lain dari jar. Apa itu jar? Jar itu gampangnya apa? Kasroh. Terus apa itu huruf khafat? Huruf khafat ini adalah huruf-huruf khusus yang akan disebutkan nanti setelah ini, yang jika huruf ini terletak pada sebelum isim, maka isim tersebut harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Gampangnya seperti itu. Jadi huruf-huruf khafat ini memberi efek kasroh pada isim setelah huruf-huruf ini. Empat ciri-ciri isim. Yang pertama, dia bisa dikasroh, ya kan? Wa yu'rafu bil khafdi, bisa dikasroh. Yang kedua, wabit tanwin, bisa diberi tanwin. Yang ketiga, wabil wadhulil alifi walami alaih, bisa diberi alif lam, bisa dimasuki alif lam di depannya. Yang keempat, wa hurufil khafat, bisa didahului oleh huruf khafat. Apa saja huruf khafat kalau begitu? Wa huruful khafdi wa hiya, dan huruf-huruf khafat itu adalah yang pertama min. Min apa arti min? Dari. Min huruful khafat min. Yang kedua ila, wanya enggak masuk ya, jadi min wa ila, jadi wanya itu hanya kata penghubung ya. Min dan ila gitu. Ila apa arti ila? Ke ya. Kemudian wa an, yang ketiga an. Apa arti an? An juga memiliki arti yang sama dengan min ya. Dari juga. Wa an Abi Hurairata, sering kita mendengar hadis. Kenapa bukan min? Nanti ada pembahasan. Kenapa enggak wa min Abi Hurairata? Ya. Jadi an sama min itu artinya sama, artinya dari ya. Kemudian wa'ala, apa arti ala? Di atas. Wafi, apa arti fi? Di atau di dalam. Warubba, apa arti rubba? Bisa berarti berapa banyak atau bisa arti sedikit. Jadi dua-duanya bisa, banyak sekali atau sedikit sekali, rubba itu. Rubah huruf jar ya. Walba, alba'u, maksudnya huruf ba, huruf ba. Tetapi ketika sudah dimasukkan dengan kata, setelahnya dia menjadi bi. Tapi cara mengejanya alba'u, ya. Kemudian alkafu, ini cara mengeja satu huruf, yaitu huruf kaf, maksudnya. Tadi alba'u apa artinya alba'u? Dengan ya. Bismillahi bilhamdalati ya. Kemudian setelah alba alkafu, huruf kaf, apa arti kaf? Anta kalqamar, anta kalbadr, bagaikan, seperti. Alkaf artinya bagaikan atau seperti. Kemudian alam, huruf lam, maksudnya satu huruf ya, huruf lam ya. Lam, apa arti lam? Kepunyaan, kepemilikan, artinya milik. Lillahi, alhamdulillahi. Nah, lam di sini dicontoh tersebut, alhamdulillahi, milik Allah lah. Kemudian di antara juga huruf-huruf jar adalah huruf-huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Huruf sumpah. Ya. Dalam bahasa Arab ketika kita ingin bersumpah harus didahului oleh huruf-huruf sumpah. Wa huruful qasam ada tiga, wahiya al-waw wal-ba'u wat-ta'u. Ya. Huruf qasam itu ada tiga huruf bersumpah. Yang pertama huruf waw. Ya. Bukan artinya dan di sini, tapi artinya apa? Demi, al-waw. Wallahi wal-asri. Sumpah. Dan huruf waw ini hanya masuk kepada isim zahir ya. Gak bisa kita masukkan kepada isim domir. Gak bisa langsung. Wa anta, gak bisa. Atau wabika, gak bisa. Tapi langsung ketemu isim zahir. Ya kalau kita umat Islam gak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Makanya harus wallahi saja. Adapun Allah, Allah bisa bersumpah kepada makhluk-makhluknya. Watini wa zaitun wal fajr. Itu sumpah. Watini dan demi buah tin. Wa zaitun dan demi buah zaitun. Watini wa zaituni. Ini huruf-huruf sumpah. Kemudian huruf ba. Alba'u. Ini juga huruf sumpah. Huruf alba' ini bisa masuk ke isim domir, juga ke isim zohir, bisa. Ya. Wata'u, dan huruf ta, ini juga huruf sumpah. Dan huruf ta ini hanya masuk kepada lafzul jalalah saja. Tallahi, artinya demi Allah. Ini semua adalah ciri-ciri isim. Ya, kita ulangi, biar lebih memahamkan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wadukhulil alifi wal lami alaihi wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa rubba wa an min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba al ba al kaf wal lam. Ada 9 huruf ya, huruf khafat, huruf jar, ditambah 3 huruf kosam, berarti ada 11 12 ya. Isim bisa diketahui dengan 4 ciri. Yang pertama dengan kasroh. Yang kedua dengan tanwin. Yang ketiga dengan alif lam di depannya. Yang keempat dia bisa dimasuki huruf khafat, yaitu huruf jar. Apa saja huruf jar? Ada 12. Kita hitung. Min, ila, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, warubba, walba'u, walkafu, wallamu, wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba'u wat ta'u. 12 sudah hafal kita, masyaallah, hafal beserta paham. Bisa dites kayaknya ini. Siapa yang sudah hafal satu lembar, satu halaman? Mudah sekali ya. Qala al musannif rahimahullah anwa'ul kalam. Al kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wat'i wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaihi. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaihi wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiyal ba wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Ya. Sampai sini paham? Bapak-bapak? Makna dari al-kalam al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i. Al-lafzu, lafaz, dia harus dilafadzkan. Maksudnya harus dilafadzkan dengan susunan huruf-huruf hijaiyah yang ada, alif sampai ya. Al-murakkab, maksudnya dia harus tersusun lebih dari satu kata, enggak boleh kurang dari satu kata. Satu kata saja boleh enggak? Enggak boleh. Dia harus lebih dari satu kata. Al-murakkab. Al-mufidu, maksudnya dia harus memberikan makna bagi pendengarnya. Ya. Bilwat'i, dengan ketentuan bahasa Arab itu sendiri. Ya. Ini halaman pertama. Baik, jelas ya insyaallah. Selesai kita mengetahui bagaimana ciri-ciri isim. Nanti bisa kita baca satu surat ya, misalnya kita ambil contoh. Ya, karena di sini enggak ada latihan, kita ambil latihan saja. Qala Allah taala fi suratil ikhlas. Mungkin semuanya sudah hafal ya, pasti sudah hafal surat al-ikhlas. Kita baca, ana baca, antum nanti tentukan mana itu isim ya. Qul huwallahu ahadun. Ingat, yang sudah dipelajari saja ya. Qul huwallahu ahadun. Qul isim atau fi'il atau bukan? Bukan, ya. Enggak, antum jawabnya isim atau bukan saja ya, jangan jawab fi'il ya, karena kita belum belajar fi'il. Qul isim atau bukan? Bukan. Huwa isim atau bukan? Isim juga, cuma belum dipelajari. Jadi kita skip lagi ya. Karena keterbatasan 4 saja gitu ya. Lafzul jalalah Allahu isim atau fi'il? Isim ya. Kemudian yang keempat, ahadun. Isim atau fi'il? Isim atau bukan? Isim. Apa ciri-cirinya? Tanwin, ahadun. Ya. Qul huwallahu ahadun. Allahus somadu. Ya. As-somadu. Isim atau bukan? Hah? Kenapa isim? Ada alif lam di depannya. Ahsan. Allahus somad. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam isim atau bukan? Bukan. Yalid bukan. Wa bukan. Lam bukan. Yulad bukan. Walam, wa juga bukan. Lam juga bukan. Yakun. Nah, ini yakun isim atau fi'il? Yakun. Kan ada nunnya, ada tanwin dong kalau gitu. Hah? Kenapa bukan? Karena itu bukan isim, itu gampangnya gitu aja ya. Nanti kalau dijawab bapak ini makin bingung kita kan, karena belum kita pelajari fi'il. Walam yakun, kufuan, isim atau fi'il? Isim atau bukan? Isim, kenapa? Ada tanwin di akhirnya. Kufuan, ahadun juga isim, karena ada tanwinnya. Mudah sekali bahasa Arab ya. Bisa kita udah mempelajari bagaimana kita bisa menentukan isim pada bahasa Arab. Baik. Berikutnya silakan dibuka halaman 81. Jauh sekali kita ya. Padahal baru mulai sudah sampai halaman 81. Ya. Disebutkan oleh musannif rahimahullah, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nis as-sakinati. Dan fi'il, nah, yu'rafu biqad. Setelah kita mengetahui apa itu ciri-ciri isim, ada 4. Sekarang kita akan membahas apa itu ciri-ciri fi'il, juga ada 4. Wal fi'lu dan fi'il yu'rafu, diketahui, dikenal dengan empat hal. Yang pertama dengan qad. Maksudnya qad harus didahului oleh sebuah kata. Maka jika antum mendapati sebuah kata didahului oleh qad, maka pastikanlah kata tersebut pasti fi'il, gak mungkin isim. Qad ini hanya untuk ciri fi'il. Ya, jadi antum kalau jumpa qad, oh ini ada qad nih, maka setelah qad itu pasti fi'il. Ya. Qad ini bisa masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya, jadi tadi sudah kita bahas ya, pembagian fi'il ada tiga. Fi'il madi yang menunjukkan sudah terjadinya pekerjaan, fi'il mudhari yang menunjukkan sedang berlangsung atau akan berlangsungnya pekerjaan, dan fi'il amr menunjukkan permintaan sebuah pekerjaan pada zaman yang akan datang. Nah, qad ini dia ciri fi'il. Fi'il yang mana? Fi'il madi bisa, fi'il mudhari juga bisa. Ya. Qad. Apa arti qad? Ya. Apa arti qad? Tergantung. Qad itu ketemu sama fi'il apa dulu? Kalau qad ketemu fi'il madi, maka artinya at-tahqiq sama at-taqrib. Benar-benar, sungguh-sungguh, sama berarti dekat, sebentar lagi. Ya. Contohnya at-tahqiq, contoh qad ketemu fi'il madi untuk makna tahqiq sungguh-sungguh adalah firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh orang yang beriman itu telah beruntung. Ya, sungguh benar-benar qad aflaha. Aflaha fi'il madi. Qad ketemu aflaha bermakna at-tahqiq, sungguh-sungguh benar-benar. Ini. Kalau qad yang bermakna at-taqrib, sebentar lagi, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang yang ingin salat, qad qamatish shalah. Ya. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah. Sebentar lagi salat akan ditegakkan. Qad qamat, qamat fi'il madi ketemu qad, maka berarti sebentar lagi. Ini arti qad ya. Kalau qad ketemu fi'il madi artinya dua, at-tahqiq sama at-taqrib. Kalau qad ketemu fi'il mudhari, nah, fi'il mudhari, maka artinya juga ada dua. Bisa artinya jarang atau kadang-kadang, bisa artinya at-takthir, memberi makna sering. Ya, jadi artinya bisa berlawanan artinya. Kadang-kadang atau sering. Disebutkan contohnya, qad yasdukul kadzubu. Terkadang orang pendusta itu, seorang pendusta itu jujur. Tapi kadang-kadang jujurnya. Pakainya qad ketemu yasduku, fi'il mudhari. Ya. Kemudian yang berarti sedang, yang berarti banyak, ucapan salah seorang dari kita misalnya, qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Ya, qad yanalul mujtahidu bughyatahu, sering sekali orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan, ya, mendapatkan ganjarannya. Ini bermakna takfir. Tadi bermakna at-taklil, jarang-jarang atau kadang-kadang. Yang kedua bermakna at-taktir. Intinya, qad ini masuk kepada dua jenis fi'il. Ya. Madi bisa, mudhari bisa. Qad. Ini jenis atau ciri pertama bagaimana kita bisa menentukan sebuah kata itu adalah fi'il. Kemudian disebutkan lagi bagaimana ciri-ciri sebuah fi'il yang kedua. Yang kedua adalah as-sin. Huruf sin, huruf sa. Tapi dieja dengan as-sin. Ya, artinya apa as-sin? Akan. Sin dan saufa. Yang ketiga saufa. Juga bermakna akan. Ya. Hanya saja akannya sin lebih cepat ketimbang akannya saufa. Saufa itu akannya mungkin lebih lama. Jadi misalnya antum mau bilang, saya akan pergi 2 jam lagi. Bilangnya pakai sin. Sa'adhabu ba'da sa'ataini. Saya akan pergi 2 jam lagi. Kalau antum mau bilang, saya akan pergi besok hari, bilangnya apa? Saufa adhabu ghadan. Saya akan pergi besok. Jadi sama-sama bermakna akan, cuman bedanya waktu lebih lama pada saufa. Langsung 3 ya. Sin dan saufa. Sin dan saufa ciri fi'il mudhari saja. Ya. Sin dan saufa hanya masuk pada fi'il mudhari. Enggak mungkin fi'il madi ada sin atau saufanya. Jadi kita sudah mengenal 3 ciri. Yang pertama qad. Qad ini masuk pada 2 jenis fi'il, madi dan mudhari. Sin dan saufa masuk hanya pada 1 jenis fi'il saja, yaitu fi'il mudhari. Yang terakhir, ta ittanis as-sakinah. Ta, huruf ta at-ta'nis untuk perempuan as-sakinah yang berharokat sukun. Ya. Huruf ta untuk perempuan yang berharokat sukun. Ya. Misalnya, jika ada sebuah kalimat, ya, biasanya kan kalimat itu terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Jadi huruf ta ini terjadi jika pelakunya adalah perempuan, jika fa'ilnya perempuan. Misalnya, zahabat Maryamu ilal baiti. Zahabat. Nah, zahabat. Ya. Zahabat huruf ta untuk perempuan. Kenapa untuk perempuan? Karena pelakunya fa'ilnya Maryam. Huruf ta ini fokus kita. Huruf ta untuk perempuan yang berharokat sukun. Dan dia berharokat sukun. Ini ciri yang keempat pada fi'il. Dan ini hanya terjadi pada pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Fa'ilnya perempuan, mu'annas. Karena disebutkan ta at-ta'nis as-sakinah. Dan ini hanya terletak di akhir sebuah fi'il. Jadi 3 ciri-ciri tadi itu di depan semua. Qad. Ya. Qad di depan. Sin juga di depan. Saufa juga di depan. Ya. Qad bisa masuk ke madi dan mudhari. Saufa hanya masuk pada mudhari. Ya. Dan huruf dan ketiganya harus berada di depan sebelum fi'il. Jadi antum bisa memastikan setelah 3 huruf ini pasti fi'il, enggak mungkin isim. Adapun yang ciri keempat adalah ta utanis as-sakinah, ini pasti hanya terletak di akhir fi'il. Jadi antum sudah mengetahui ini pasti fi'il gitu. Karena dia terletak di akhir sebuah fi'il. Jelas ya? Itu 4 ciri fi'il. Sampai sini jelas, Pak? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau tidak kita akan sedikit menjelaskan pembahasan seputar fi'il ya. Sedikit saja. Fi'il madi atau fi'il kan terbagi 3 ya. Menurut ketentuan waktunya. Fi'il yang sudah berlalu masanya, yaitu fi'il madi. Ya. Dan ini hanya dapat ditandai dengan ya ta ta'nis as-sakinah dan juga qad. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah perbuatan pada waktu yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dan ini memiliki beberapa ciri fi'il mudhari itu. Supaya kita enggak bingung ya. apa saja ciri-ciri fi'il madi dan fi'il mudhari. Saya akan memberi ciri-ciri fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ciri-cirinya, dia harus diawali oleh satu dari empat huruf. Harus diawali oleh satu dari empat huruf mudhara'ah namanya. Ya. Kalau antum mendapati sebuah kata diawali oleh satu dari empat huruf ini, insyaallah itu fi'il mudhari. Apa saja empat huruf tersebut? Yang pertama adalah huruf hamzah, A. Ya. Yang kedua huruf nun, Na. Yang ketiga huruf ya. Ya. Yang keempat huruf ta. Ini ciri-ciri fi'il mudhari. Ya. Harus diawali oleh satu dari empat huruf tersebut. Boleh enggak hurufnya gabung, dua hurufnya di situ? Enggak boleh, harus satu. Kalau sudah ada hamzah enggak boleh lagi ada nun di situ. Ya. Ini ciri-ciri fi'il mudhari. Baik. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr, fi'il yang bermakna perintah, maksudnya dia meminta agar terjadi sebuah amalan. Dan ini amalannya pada masa yang akan datang. Baik. Selesai empat hal atau empat ciri untuk mengetahui sebuah kata adalah fi'il. Ya. Kita ulangi, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wata'it wata'it ta'nisi as-sakinati. Empat. Qad, sin, saufa sama ta'u ta'nis as-sakinah. Kemudian setelah kita melihat bagaimana ciri-ciri isim dan bagaimana ciri-ciri fi'il, sekarang kita melihat sisa satu ya, yaitu huruf, al-harfu. Qala al-musannif, disebutkan dalam kitabnya, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah definisinya atau ciri-cirinya, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, apa saja yang tidak sesuai baginya ciri-ciri atau bukti isim, ciri-ciri isim. Wala dalilul fi'li, juga bukan masuk dari bagian ciri-ciri fi'il. Ya, maksudnya huruf itu adalah ciri-cirinya apa yang bukan ciri-ciri isim dan juga bukan ciri-ciri fi'il. Jadi gak mungkin huruf itu bertanwin, gak mungkin beralif lam, gak mungkin berkasroh, juga gak mungkin huruf kemasukan huruf jar. Ini maksud dari pengarang. Ciri-ciri isim itu kan semua. Atau ciri-ciri fi'il, gak mungkin huruf itu ada qad di depannya, atau huruf sin, atau saufa, atau tak ta'nis as-sakinah. Intinya huruf itu tidak memiliki ciri-ciri. Ya, tidak seperti isim. Antum bisa mendeteksi, oh ini ada ciri-ciri empat, berarti ini isim. Ya. Dan huruf hanya sedikit dalam bahasa Arab. Enggak begitu banyak. Tidak seperti fi'il dan isim. Hanya sedikit huruf. Jadi bisa kita hafalin. Tadi kita udah ngafalin 11 huruf. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba. Sampai akhir. Baik. Selesai pembahasan seputar pembagian al-kalam. Atau pembagian al-kalimah dalam buku lain. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tadi sin kita belum contohkan ya. Tadi terlewat ya. Ya, contoh ciri kedua pada fi'il kan sin ya. Contohnya apa? Karena dia hanya masuk pada fi'il mudhari, maka kita ambil contoh ucapan Allah Ta'ala, sayaqulu sufaha. Sayaqulu as-sufaha. Sin masuk kepada fi'il mudhari yaitu yaqulu. Sayaqulu. Ya. Atau saufa juga hanya masuk pada fi'il mudhari. Saufa nuslihim naron. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ketemu fi'il mudhari. Jadi sin sama saufa hanya masuk pada fiil mudhari. Itu contoh untuk sin dan saufa. Untuk ta atau ta'ni sudah kita contohkan di papan tulis. Baik. Selesai pembahasan pembagian al-kalimah atau pembagian al-kalam beserta ciri-cirinya. Ya. Jelas ya, Pak? Silakan. Ada 4 ya, ciri-ciri mudah Pak pertanyaan. Ada 4 ciri-ciri isim. Di antaranya adalah at-tanwin. Sebutkan contoh isim yang bertanwin. Silakan Pak. Baitun, masya Allah. Baitun. Fadal. Kitabun. Belakang, Fadal. Kolamun, ya. Silakan Pak. Zaid. Baitun. Zaitun, ya. Zaitun. Ahsan. Kemudian di antara ciri-ciri isim ada yang bisa dimasuki alif lam. Ya. Jangan sebutkan yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi kan tadi kan baitun, nanti al baitu. Jangan. Nanti nggak nambah kosakata kita. Sebutkan ciri, contoh untuk ciri-ciri isim yang menggunakan alif lam. Ciri-ciri isim yang ada alif lamnya. Al-Masjidu, ahsan, mumtaz. Baik, bagus, berarti paham ya, insyaallah. Selesai pembahasan kita tentang pembagian al-kalimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.